Tahulah macam mana. Tapi mengikut bacaannya begitu, 72 biji gandum, satu biji itu dia potong depan dengan belakang ya, dapat sebiji. Ambil 72 biji, timbang. Ha, maka akan dapatlah satu mitqal. Satu mitqal itulah, perkataan mitqal itu sama dengan 4, lebih kurang 4.25 gram. Yes. Okey. Manakala dirham pula 2.975 gram itu dirham, ya. Yeah. Baik, jadi bilakah dinar yang orang Islam sendiri cetak dimulakan? Pada zaman Abdul Malik, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, pada tahun 75 Hijrah. Maka nak tunjuknya Khulafa Ar-Rashidin tak pernah keluarkan dinar sendiri. Mereka hanya endorse dinar dan dirham yang telah ada dalam pasaran pada ketika itu, dibawa masuk oleh peniaga-peniaga asing dan berkisar berputar dalam negara Islam Madinah dan juga Mekah dan juga negara-negara yang banyak orang pergi. Ya? Jadi maknanya silver ni datang daripada Parsi, gold daripada Byzantine Roman. Jadi kedua-duanya bukan daripada Islam. Tetapi sebagaimana yang kita dah tegaskan dahulu, bahawa Islam konsep dalam muamalat menerima benda-benda yang tidak bersifat ibadah walaupun datang daripada bukan Islam, tetapi dengan melihat ada baik ke buruk, mana lagi banyak, baik ke buruk. Kalau baik lagi banyak, boleh kita ambil. Tapi kalau ambil seluruhnya maka akan jadi buruk. Kita boleh modify tak? Kalau boleh modify, kita modify. Sebab itulah yang saya dah terangkan dahulu satu ketika dulu, tapi kita kumpulkan dalam perbincangan hari ini. Nabi pernah terima sistem jahiliah dulu, namanya Al-Qasama. Ini disebut dalam hadis sahih Muslim, iaitulah aqarran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qasama ma kanat alaihi fi jahiliyah, dalam sahih Muslim. Iaitulah Nabi mengiktiraf seluruhnya sistem al-qasama yang ada pada zaman jahiliyah dulu. Contohnya, maka itu tipe total. Ada juga terima separuh-separuh. Terima prinsip tapi ubah prinsip dan pengaplikasian. Contoh, sistem perhambaan. Jadi tuan-tuan, sistem perhambaan, Islam terima sampai hari ini sebenarnya. Tapi kita kena faham, perbincangan perhambaan mesti dilihat daripada konteks zaman itu juga. Kerana zaman itu, semua tentera kalau menang, semua jadi hamba belaka. Tapi maknanya kalau Islam tiba-tiba tidak mengiktiraf sistem ini, maka dia jadi terlampau odd, terlampau pelik. Maka kali itu Islam menerima, tetapi Islam mengubah mana-mana yang nampak zalim, Islam ubah. Contohnya, kalau dulu, kalau tuan-tuan ingat cerita Negro Kunta Kinte, ingat? Ha? Yang mana dia jadi hamba tidur dekat dalam ladang kuda, kan? Situ kan? Dekat dalam apa tu? Kandang kuda, dan begitu teruk diperhambakan, eh? Dizalimi, dipukul dan seumpamanya. Maka Islam tak benarkan sama sekali. Islam suruh, kalau tengok dalam kitab Al-Adabul Mufrad oleh Imam Al-Bukhari. So Imam Bukhari ni dia bukan ada satu kitab Sahih Bukhari je, dia ada banyak. Antara juga Al-Adabul Mufrad, dan hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad taklah semuanya power macam hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Walaupun Imam Bukhari juga yang buat. Sebab hadis yang diletakkan dalam Sahih Bukhari tu hadis-hadis yang betul-betul dia dah scrutinize habis-habisan. Tapi yang dalam kitab-kitab dia, dalam kitab tarikh dia, dalam kitab Adabul Mufrad dan lain-lain, tidaklah sebegitu strict. Maka sebab itulah kalau ada orang kata, ada hadis Bukhari ini lemah tau, jangan berlenting tu kan, sabar dulu. Eh? Jangan terus marah, teruk betul. Kau ingat paling pandai Bukhari, jangan sepak lenting tu kan. Memang satu ni, cerita ni. Kalau kata dalam tarikh Al-Bukhari, tu cerita lain lah. Dalam Adabul Mufrad, itu mungkin itulah. Memang begitu. So, jadi salah satu dia, tapi tahulah kita tahu Imam Bukhari sifat dia macam mana, tapi kebanyakan bila ada saja nama dia tu mesti ada some weight lah, ada berat sikit lah, hebat dia tu, ya. So, jadi oleh kerana itu apa saja hadis ni dalam kitab Adabul Mufrad ni, dan dia ceritakan ada satu bab yang ceritakan tentang hamba dalam Islam. Jadi macam mana? Boleh kita baca tu tuan-tuan baca satu-satu. Dia akan cerita kat situ, kena jaga macam jaga adik keluarga. Tadi jaga adik keluarga, makan apa yang kita makan. Tak boleh kita makan sampah-sampah tu sisa bagi dia. Tak. Kita makan sup, dia makan sup. Makan nasi apa kerabu, dia si kerabu juga. Tak boleh dia terima yang dah basi-basi, tak boleh. Itu dia, ubah. Pak, itu Islam ubah. Islam terima tapi ubah, tapi Islam juga discourage. Discourage perambaan. Sebab apa? Sebab Islam selalu letak, Allah SWT dan Nabi selalu letakkan apa saja, banyak benda yang untuk membebaskan. Kan ada dalam zakat, ada nak membebaskan orang, apa nama tu, riqab, orang yang terikat dengan hutang, bukan hutang, orang yang terikat dengan perhambaan, mukatab, orang-orang yang nak ditulis, nak dibebaskan. Maka zakat boleh bantu dibebaskan, dibantu. Ya? Jadi banyak, selama banyak. Contohnya juga kafarah, mendatangi isteri sewaktu siang hari Ramadan, maka kena juga salah satu antara tiga. Antara ini juga adalah membebaskan hamba. Ya? Jadi nampak, banyak Islam discourage dan nak suruh bebaskan hamba. Maka bila mana sistem dunia hari ini tak terima hamba, Islam sangat-sangat mengalu-alukan maknanya. Jadi sebab tu fiqh muamalat, jangan pegang literal. Pegang literal tuan-tuan, oh kita akan menyeru kepada, kita mesti wujudkan perhambaan semula. Saya nak ada hamba tiga orang, hamba perempuan kat rumah saya. Agak kan? Orang lelaki sokong. Okay. So jadi, oh parah je orangnya. Sebab tuan-tuan kena tengok tuan-tuan ni. Para ulama ni macam-macam jenis juga. Ya, so jadi kalau ada yang nak pegang literal muamalat tu, tuan-tuan kena screen through sikit-sikit. Takut nanti dia bawa pula perhambaan kena diwujudkan semula sebab adalah hadis ke tidak. Berapa banyak hadis yang kita tidak guna kan? Oh banyak ni hadis-hadis perhambaan kita tak guna kan belakang ni sebab kita tak pakai lah. Ui banyak lah, rugi lah. Jadi jangan salah faham. So hadis-hadis ni bila inti dia tu kena tengok maqasid. Sama juga macam hadis apa nama tu, innal jannah tahta zilalish suyuf. Ya, sesungguhnya syurga di bawah bayangan-bayangan pedang. Oh sudah. Oh macam mana tu? Hadis tu sahih tak sahih tu kan? Mengikut perbincangan dan analisis para ulama, sahih. Hadis tu panjang tu. Oh, macam mana? Pedang tu ada tak? Bayang tak tak? Pisau kat rumah je ada. Okay. So macam mana? Ada kan nak pegang ni? Hadis mu'amalat tu, mu'amalat tu. So macam mana? Nak pegang tak? Oh sudah. Cik Ayah kena rasa SA ya? SA lagi. Dari ubah kan? Diubah jadi apa? ISAA. Amendment. ISA amendment. Allah, dia tak tahu. Okay? Tapi maknanya itulah kita nak sebut. Jangan pegang kepada literal dalam bab, dalam bab muamalat. Sekali lagi kita tentuh. Kita nak cerita lagi ni. So jadi dalam bab dina dan dirham, ada orang mengatakan kita wajib untuk kembali kepada dina dan emas. Dina emas dan dirham perak. Kerana ia adalah wang sunnah. Ya, semalam sunnah, tapi sunnah ada dua. Kita dah cerita dulu kan? Sunnah tashri'iyah dan sunnah ghairu tashri'iyah. So, ada sunnah yang bersifat legal, yang mana ia bersifat menghampirkan diri kepada Allah. Ada sunnah yang tidak bersifat menghampirkan, memang meant untuk menghampirkan diri kepada Allah. Tapi dia adalah benda yang kita tak adalah disuruh untuk ikut. Tapi nak ikut tak apa. Kan kita dah bincangkan dulu macam mata Nabi yang cengkung, kita tak perlulah untuk pergi bedah plastik bayi mata kita cengkung macam Nabi kan. Nabi kulitnya macam mana, kita pun pergi dah bedah plastik kulit kita supaya sama dengan Nabi, tak suruh. Okey, Nabi jalan macam mana, kita tak disuruh untuk betul-betul sibukkan diri untuk memikir macam mana cara aku nak jalan macam Nabi. Ya, tak, Nabi suruh ikut apa yang Nabi bawa. Ya. Baik, jadi dinar dan dirham ni gitulah. Baik, sekarang habis kat situ. Maknanya kita dah faham sekarang ni, dinar ni pula apa benda sebenarnya. Baik, dinar ni kita dah faham tadi, emas, dia adalah kandungan emas. Kalau dia warna kuning, dia sebenarnya, dia adalah campuran emas, copper dan silver. Jadi dinar emas ni sebenarnya bukan emas tulen. Dia ada campuran. Dia ada campuran. Sebab kalau tidak, dia tak boleh melekat. Okay, dia sama dia je. Kalau emas tu putih, kalau emas putih kan orang lelaki tanya kan, boleh tak pakai cincin orang lelaki pakai cincin emas putih? Boleh tak? Tak boleh lah tuan. Tapi emas putih bukan emas. Ada pula, emas putih tu emas. Ada orang kata emas putih tu platinum. Tak tu. Macam ni, emas putih tu adalah campuran emas, nikel, zinc, silver dan platinum. Jadi emas putih tu bukan platinum. Emas putih tu campuran ni semua, lalu dihilang warna kuning sebab banyak sangat campuran, jadi putih. So, jadi dia emas tak? Emas. So orang lelaki boleh tak pakai cincin emas putih? Tak boleh. Boleh tak pakai apa-apa yang emas putih? Tak boleh. Orang perempuan tetap boleh. Baik, kalau dia warna emas merah, ada emas warna merah? Ada tu. Emas merah ni campuran gold dengan copper sahaja. Ada emas warna, ada juga saya difahamkan ada emas berwarna hijau. Oh ini baru sorry. Kelantan untuk keluarkan ini. Dinar emas hijau. Ya, yeah? Dia campuran emas, copper, zinc dan zinc tiga. Jadi lagu tu. Oh, dia kena cadang ni emas hijau. Okey. Baik, jadi itulah dia. Baik, sekarang lepas dah tahu pasal emas, apa kelebihan emas ni untuk kita jadikan mata wang? Ya, apa kelebihan dia? Oh, banyak tuan-tuan. Memang tidak dapat dinafikan, banyak. Dan bagus tak kalau dia jadi mata wang kepada seluruh dunia? Oh, bagus. Memang bagus. Dan dia mengelakkan banyak spekulasi tipu-tipuan dan juga menghadkan kita punya bisnes dalam dunia ni kepada real wealth. Real wealth. Kekayaan sebenar. Sekarang ni kekayaan pakai duit kertas ni bukan kekayaan sebenar, kekayaan ciptaan. Eh, contohnya tuan-tuan, derivatives. Derivative ni payah sikit kita, tapi adalah derivative transaction ni nilai dia 700 trilion US dollar. Dia bukan ada duit kertas tu, dia bukan duit kertas jenis. Dia atas ada dalam komputer je. Nombor tu. Jadi seolah-olahnya dalam dunia ni ada beberapa ribu trilion. Padahal pembangunan, production, pembinaan surau ini guna berapa banyak duit? Katalah guna berapa banyak? 20,000. 20,000 sikit. 2 juta. 2 juta untuk surau ni. 2 juta surau ni campur rumah dekat banglo-banglo ni semua. Semua sekali ni berapa sebenarnya? Katalah dalam Malaysia ni berapa? Berapa trilion? Katalah X trilion. Kan? Katalah 30 trilion. Okay, tembuk. Sampai tak dengan jumlah emas duit kertas yang ada? Maka sebenarnya duit kertas ni terlebih daripada jumlah yang boleh equivalent dengan harta yang nampak, tangible. Okey. So, jadi yang pertama, kita cerita kelebihan dulu. Kelebihan duit emas ni, yang pertama sekali dia punya harga dia lebih stabil. Lebih stabil banding duit kertas. Duit kertas tak stabil. Okay, ada juga yang stabil. Contohnya yang di PEG tu, PEG, PEG. PEG. Tapi nak buat PEG ni kerajaan tak, sebenarnya tak stabil lah, tapi kerajaan tu kena top up. Kurang je dekat pasaran harga ni, kerajaan top up. Lebih je saya ambil lega sikit. Kurang lagi top up nak bagi dia sama level. Okey. So jadi maknanya itu layman punya penerangan lah tu. Okey. Maknanya tak stabil duit kertas. Duit emas lebih stabil. Sampaikan selalu disebutkan oleh orang-orang yang mempromosikan dinar ni, kalau beli kambing kat zaman Nabi, satu dinar satu sekor. Sekarang satu dinar enggak? Satu dinar sama dengan pingit, satu dinar sama dengan 4.25 gram. Kan? 4.25 gram kali 200 ringgit sekarang ni kan. 200 ringgit 1 gram. 4 800 900 gitu. Kan dapat sekor kambing. Sekor kambing hebat sikitlah. Kan gemuk sikit dapat. Kalau yang kurus pun dapatlah. 500 dapat sekor merah kan. Jadi sama kan? Jadi kalau kita zaman dulu, kalau tuan-tuan dulu masa sekolah dulu berapa? Satu ringgit boleh beli apa? Macam-macam. Sekarang? Tak banyak. Sama lah. Oh, tak stabil sebab makin jatuh kan. Tu makin jatuh. Nak naik balik tak boleh lah. Emas dia boleh naik, dia boleh turun, dia boleh naik balik. Duit kertas tu turun, tu tak naik, tak naik dah. Naik sikit lah tu memang tak boleh nak naik banyak lah. Memang keren. Duit kertas Malaysia naik juga. Dulu kan teruk sampai 3.8. 3.9 tu kena pack, kena tahan. Dan sekarang dah 3.2. Naik tu. Dua naik balik kan. Dia naik juga, tapi maknanya dia punya prestasi tu tak semacam emas lah. Iaitu yang keduanya, kelemahan apa nama tu, kelebihan duit emas ni juga adalah dia mempunyai nilai yang tersendiri. Dia ada nilai tersendiri. Kalau duit kertas tuan-tuan, tuan-tuan pergi Zimbabwe bawa duit ringgit Malaysia, orang tak mau ambil. Tak boleh beli lah. Bukan tak payah Zimbabwe tuan-tuan, pergi Jordan pun tak boleh pakai lah. Dan tuan-tuan pergi kedai buku kat Jordan, nak beli buku pakai duit ringgit. Siapa benda ni? Duit monopoli dia kata kan. Dia tak pakai lah. Walaupun tuan-tuan bagi dia RM100, sama dia tak mau ambil. Tak boleh pakai. Lebih teruk daripada tu, duit kertas tu saya bawa dekat money exchanger, dekat Irbit. Irbit tu dekat dengan universiti saya dulu lah, Universiti Al Yarmouk. Pun dia pun tak ambil. Money exchanger pun tak ambil. Dah, bukan kedai. Money exchanger pun tak ambil. Yang ambil kat mana? Tempat money exchanger yang besar je ambil. Nak kena pergi Amman, boleh ambil. Oh, payah. Amman ni ibu kota. 80 km daripada tempat saya. Sebab tu kalau nak pergi Irbit je, mesti tukar duit awal-awal kepada dolar. Barulah boleh tukar kat mana-mana money exchanger dekat Jordan. Itu nak namanya duit kita. Duit emas Cuba. Oh, semua timah emas. Emas. Eh? Zimbabwe ke, Papua New Guinea ke, Hulu Kelang ke, Muazzam Shah ke, Singapore ke, Brunei ke, mana-mana dia pakai timah emas. Kemudian yang ketiga, kelebihan emas juga dia susah nak dijumpai. Ah, itulah sifat duit patutnya. Duit patutnya susah jumpa, bukan senang jumpa. Senang jumpa namanya pasir, kan? Emas ni susah jumpa kan. Malah dikatakan setiap tahun dia punya growth dia 2.3% sahaja. Tak tahu pelombong-pelombong baru boleh naikkan 2.3% dia lebih kurang setiap tahun. Duit kertas, ho. Nak cetak je tak, nak cetak cetak. Senang, tak ada lebih daripada 100% pun ada. Kan? Jadi si ciri-ciri duit tu yang menyebabkan orang berkehendak kepadanya kerana dia susah nak dijumpai. Tapi kalau berlian susah sangat pula. Kan? Jadi emas tu kira-kira sedang mulai. Jadi tu dia. Baik, kemudian yang keseterusnya, yang keempat, duit kira-kira emas ni sebab dia bawa kecil tapi boleh beli benda yang besar. Kita bawa satu dinar kecil tu taklah berat, 4.25 gram. Ya, kita boleh beli RM800 punya transaksi. Baru tak payah bawa tebal-tebal lagu ni dalam poket. Sampai wallet sampai macam punggung ada bisul jalan kan. Apa ni? Bingung ada bisul ke? Tak. Wallet saya banyak duit. Ya. Duit kertas tebal lah. Walaupun kertas tapi tebal. Ya. So itu kelebihan juga. Kemudian itu suruhnya. Storable. Durable. Stable and durable. Iaitulah tahan lama. Tahan lasak. Lebih tahan daripada duration. Ever ready. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tengok cerita Pirate of the Caribbean, maka dia jumpa dia ataupun tuan-tuan tengok cerita apa? Ahmad Al-Bab. Dia jumpa emas, harta Karun. Karun tak dapat nama. Pada Karun wal Hamad tu kan jahat. Jadi maknanya dia jumpa harta-harta silam ni semua dalam emas. Ada apa-apa rosak? Ada karat? Karat tak ada. Kalau jumpa pula, ada jumpa dalam kapal Titanic tu. Bukan dalam air tu. Berapa ratus tahun dah. Uish, keluar-keluar, elok lagi. Cuba duit kertas ringgit Malaysia buat tu. Dah jadi air lunyai lah. Okay, walaupun duit Brunei yang pakai plastik pun tak tahan. Tapi duit dinar, emas, tahan. Lap-lap sikit, kilat balik ada. Itu dia tuan-tuan. Tahan lama, tak kisah. Lebih tahan daripada iPhone lagi. Jatuh tu tak ada apa-apa. Tak koyak dan tak sebagainya. Baik, kemudian apa lagi? Divisible, dia mudah dibahagikan. Masih, dia kata mudah untuk dipecah-pecahkan dan boleh. Dia tak terlampau keras. Ya. Yeah? Malah kalau yang dinar apa emas 999 tu tuan-tuan boleh patahkan pakai tangan dia. Nak pegang, bengkokkan dia, bengkok lagi, pop. Mudah tu. Tu nak bagi dia keras lagi jadikan dia 916. 916 tu 22 karat. Bukan karat bak bani makan tu. Tu karat karat tu. Bukan berkarat tapi itulah dia sebutan bahasa Melayu. Iaitu dia punya bahasa Arab sebut mi'yar, standard dia. Ya, maka 22 tu maknanya dalam 90% emas. Kalau 24 pure itu 95 ke atas, 95-99% emas, yang lainnya itu campuran dia. Maka sebab tu yang 24 karat tu tuan-tuan susah nak bengkokkan. Boleh bengkok tapi susah. Tapi kalau yang 22 bengkok sini, pop patah. Ya. Gitu. So, jadi mudahlah, maknanya bolehlah buat duit. Senang sikit kan? Tapi kalau dinar satu dinar nak bayar setengah dinar je, boleh patahkan. Oh jangan. Dia rosak. Sebab bila boleh patahkan, dia akan jadi malsus. Iaitu duit emas yang tak diterima. Sebab dia dah keluar daripada bentuk asal dia. So kena hantar balik. Welding. Cairkan balik. Okay? Sebab tu dia nak kena keras sikit. Maka inilah dia bergaduh orang penjual-penjual dinamah ni. Orang yang sokong dinamah ni pun bergaduh juga. Dia kata aku nak yang 24 karat. Dia bawalah ikut hadis Nabi. Dia kata tak, kalau ikut 24 nanti dia cepat bengkok, cepat patah, cepat rosak. Atau dia terkikis sikit-sikit sebab dia tak padat. Maka kita kena buat 22 karat je, 916. Oh, yang Kelantan punya geng dia pakai 916. Atau yang Indonesia punya geng dia pakai 999. 994 dan juga 24 karat. Oh, bergaduh dia tak apa. Apa. Tidak ada. Macam mana? Baik. Jadi itu dia tentang boleh dibahagikan. Yang keseterusnya mobile, macam mobile phone lah, boleh dibawa bergerak. Ya, walaupun dia emas, boleh dibawa berjalan mudah, boleh pecah-pecah, berjalan tak ada masalah. Kemudian yang keseluruhnya, neither created nor destroyed. Dia tidak dicipta oleh orang. Maknanya emas ni bukan kita boleh, oh, aku nak buat emas, maka aku kena masukkan apa nama, pop jadi emas. Tak boleh. Dia emas ni Allah yang bagi. Ada berapa banyak dan dunia ni Allah dah tentukan. Kamu cuma pergi lombong je. Kamu pandai cari lombong, kamu dapat. Maknanya dia bukan diciptakan, tapi dia dibentukkan, bentuk koin. Maka siapa yang bagi kat dia? Siapa yang bagi? Allah. Maka apa yang Allah bagi itu, itulah yang sepatutnya cukup untuk kita gunakan di atas dunia ni. Maka kemajuan di atas dunia ni berapa, sampai berapa persen Allah nak? Tengok berapa banyak emas ada dalam dunia kamu. Seolah-olah begitu. Kalau emas tu banyak begitu, itulah yang Allah nak kamu sekelitkan. Allah nak maju kamu sampai tahap tu je ada. Kata sebagian orang yang menyokongnya lah. Maka kalau kamu lebih daripada tu, maknanya kamu sudah astray. Sudah deviated daripada jalan yang lurus. Sudah kamu telah menjadikan dunia lebih daripada sepatutnya. Nari ingat tu? Yeah? Okay. Baik, kemudian yang keseterusnya, production. Tak ada siapa boleh monopoli. Ini penyokong-penyokong di Nama pula kata. Dari situ production tak ada siapa monopoli. Kalau duit kertas, siapa monopoli? Kerjaan lah. Kerjaan. Yang ini tak ada siapa boleh monopoli. Kerjaan tak boleh monopoli. Orang tak boleh monopoli. Sebab dia datang daripada Allah Ta'ala dan dia adalah gitu. Ya. Itu dia. Tapi adalah semua hujah-hujah yang saya beri tadi itu semua ada bantahan. Tapi tak apa, saya beri satu pihak dia lah. Ya, supaya senang kita nak bincang. Jadi tak payah bantahan lah. Kita beri buat kelemahan saja. Bantahan kan itu akademik. Ya. Dan membosankan pula. Dan tu panjang. Tu long. Ya. Habis. Itu kelebihan emas berbanding kertas. Tapi sekarang ni kita pergi pula apa kelemahan dia pula. Kelemahan dia saya gabungkan. Sama ada kelemahan dia tu pada diri dia atau pada kemampuan untuk mengaplikasikannya. Okey, dua-dua kan? Yang pertama, kelemahan dia mengikut kata orang yang tak bersetuju. Duit emas pun dia kata fluctuate juga. Jadi kamu kata stabil memanglah, tapi dia masih tetap turun naik. Betul tak? Betul. Baru-baru ni naik paling tinggi sampai 199, lepas tu turun 130, naik balik, turun balik, naik balik, fluctuate lah tu. Kan? Orang kata lah sikit je, sikit apa? Kalau saya mempunyai dinar emas sebanyak 20 kilogram, macam turun RM30 1 gram tu banyak ke sikit? Banyak lah tuan-tuan. Jadi siapa kata stabil? Tak stabil juga. So, win-win lah. Duit kertas tak apa stabil, duit dinar pun tak apa stabil juga. Kata orang yang tak setuju. Ada betul juga. Alright? Tapi taklah seteruk di nak duit kertas. Itu je. Tapi nak kata tak seteruk pun duit kertas pun boleh tahan juga. Kan? Jadi tengoklah. Adalah pro kontra di situ. Yang kedua pula yang kelemahan dia kata berat. Dia kata berat. Yalah, kalau satu dinar dalam poket tak berat. Dia kalau lima dinar macam mana? Macam duit shilling kan? Kalau dalam poket kita kan? Kan sakit sikit kita punya poket. Dia berat kan? Nak jalan pun tak selesa kan? Dengan bunyinya, dengan ni, leceh lah. Kan, leceh. Ini yang tak sokong lah. Dia bawa itu sebagai kelemahan. Yang ketiga, dia kata apa? Yang tak setuju ni. Goal stop tak cukup. Mana tak cukup? Memang tak cukup betul lah. Kalau lah kita tiba nak katakan duit kertas dengan dunia yang kita nak semua buang dalam sungai. Kemudian nak ganti dengan dinar emas. Tak cukup. Jauh tak cukup. Bukan sikit tak cukup. Jauh, banyak tak cukup. So macam mana? Susah kita nanti. Malah nak kalau nak gantikan duit kertas yang ada dalam Malaysia pun dah tak cukup dah. Right? Itu yang ketiga kata mereka. Yang keempat dia kata pula terlalu mahal. Mahal sangat proses nak buat tu. Tuan-tuan nak perlukan stamping machine yang besar macam buat kereta proton tu. Tuan-tuan terlalu mahal. Lepas tu kena ada pula security yang mahal. Bukan masih besar macam ni. Nanti kita duduk masuk tu banyak pula dinar kita dalam poket kan. Dekat mana dia buat dinar habis tuan-tuan kena rompak habis. Jadi security kena luar biasa. Bukan security orang luar masuk dalam je. Pekerja-pekerja tu maka perlukan lebih security. Maka mahal sangat lah. Tak mampu. Tidak. Maknanya kalau duit kertas kita dapat beli buat murah dah boleh siap dah. Kalau dia curi duit kertas tu belum siap, tak apa-apa. Belum habis cetak, cuba curi apa. Tapi dinar kalau belum habis cetak boleh buat curi tak? Boleh. Jadi mahal. Tak produktif lah. Jadi susah ni zaman moden ni. Kena ni. Lepas tu lambat sikit lah proses ni. Lambat lah nak cair ke apa lah sebagainya. Duit kertas laju je. Keluar. Laju. Lambat. So kita kena zaman cepat ni. Zaman ni media je. Ya, jadi kena cepat. Kata mereka yang tak setuju. Saya tak tak itu stand saya ini. Saya ni beritahu dua-dua pandangan ni bagi adil. Ya. Yang kena setuju pula. Kumpulan yang tak setuju pula kata, dia kata kumpulan yang pertama tadi pegang kepada hadis-hadis Nabi. Antaranya dia pegang hadis yang yang mana disebutkan ini, biasa disebutkan ya'ti 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinari wa dirham. Tidak akan bermanfaat satu hari di akhir zaman nanti, semua benda tak bermanfaat kecuali dinar dan dirham. Maka sebab itulah kita kena pegang dinar dan dirham, sebab nanti semua benda tak manfaat lah. Jadi belilah dinar dan dirham saya, kata orang yang jual tu kan. Betul lah hadis tu, tapi masalah dia hadis ni memang betul riwayat Imam Ahmad, tetapi dalam dalam perawi dia ada seorang yang bernama Al-Miqdam bin Al-Miqdam, yang mana dia ni disebutkan sebagai dhaif, dan kemudian menurut penilaian sebahagian besar ulama, hadis ini munqati', terpotong, tak ada satu nama perawi, cecil. Maka oleh kerana tu hadis ni lemah, tak boleh pakai buat hujah. Nampak tu. Jadi kumpulan yang tak suka kata tak boleh pakai, tak boleh pakai. Hadis kata tak boleh pakai. Ya, itu hadis lemah. Kemudian yang keseluruhannya, kelemahan dia apa lagi? Practicality. Tak praktikal zaman sekarang ni. Sebab apa? Sebab kalau nak buat dinar, kena satu dunia sekaligus, buat sekaligus. Kalau kita buat saja, nyanyi kita. Sebab kalau kita buat, katalah kita Malaysia, kita berjaya, kita buat, kita tukar semua duit kertas, kita buat. Kita tak boleh ada dua-dua tau. Kalau ada dua-dua pening, rosak negara. So dia kena salah satu, either one. So kalau kita ambil duit duit dinar, tapi negara Brunei tak ada, Singapura tak ada, Thailand tak ada, maka kita akan bimbang. Apa jadi? Habis bila kita disedut oleh orang-orang luar. Dia orang datang sebagai pelancong, dia orang beli, dia nak transaksi dapat dinar. Dia bawa keluar, habis keluar. Kan? Kita dapat duit getah dia, buat apa? Kita dapat duit getah dia, dia dapat dinar mahal. Lepas tu orang Thailand pula masuk. Dia nak beli, oh, dia nak transaksi kat Malaysia. Oh, transaksi kat Malaysia pakai dinar mahal. Macam nak beli, bagi duit getah kan? Kita ambil duit getah, dia bagi ke dinar. Oh, sedap dia. Sedap ada ini yang Perancis nak buat dulu. Perancis nak minta daripada Amerika. Amerika tiba-tiba berhentikan ni sistem Bretton Woods dulu, dia berhenti ni sebab ni lah. Sebab Perancis sedar dia dalam bahaya, dia tak pegang emas, dia nak ambil beli sekali banyak daripada eagle tender tu, patutnya dia back by gold. So jadi dia ada semua sekali tender tu yang back by gold, dia nak claim lah gold tu sekali. Amerika kata tak nak jual, kita cancel lah sistem ni. Oh, jahat Amerika. Amerika manjak dulu ni. Ya. Betul tak? Atau jadi sebab tu Amerika sekarang ni yang paling banyak pegang mah dan duduk Amerika. Yang mah-mah yang paling semua ni dia paling curi dulu ni. Sudah lah. Terus kalau kita buat seorang-seorang, habis ya. Amerika pula datang, dia beli sekali banyak, habis. Jadi tinggal duit kertas yang tak pakai kat Malaysia. So kita nak transaksi pakai apa? Pakai apa? Tomonong lah. Duit dah lah tak banyak, duit mah. Logik tak? Tak praktikal. Tak praktikal. So Islam suruh kita praktikal, dia tak praktikal macam ni. Kalau kita buat, kita akan membawa mudarat kepada kita. Nabi kata, la darara wa la dirar. Jangan kamu buat tu benda yang membawa mudarat dan juga membalas kemudaratan. Ini membawa menadah kepala kepada pencongan-pencongan negara luar. Ha, kalau zaman dulu, memang tak ada masalah. Parsi guna dinar, Rom guna dinar, Makkah guna dinar, Syam guna dinar, Yaman guna dinar. So bawa keluar sana, orang sini bawa masuk, orang sini keluar, orang sini bawa masuk, orang sini bawa keluar, orang sini bawa masuk. So dia sekelit dalam market kan. So sekarang bawa keluar, apa yang masuk? Tak ada yang masuk. Kenapa? Praktikal? Tak praktikal lah. Nyerah diri, habis lah kita. Kita memang ada, kita memang ada emas simpanan kat bank negara. Tapi tak banyak. Tak banyak. Kita pun tak ingat dia punya figure apa. Yang keseluruhnya, counterfeiting, kelemahan dia. Oh, ni kelemahan yang bahaya juga. Duit tiruan. Duit kertas ada duit tiruan kan? At least kat kedai-kedai yang kedai-kedai biasa, mereka boleh ada alat mesin tu. Apa? X-ray tu. Kan? Ultra apa? Ungu tu kan? Dia masuk nampak, oh, okey tulis. Duit dinar, tentu pernah tak didatangi oleh yang jual dinar? Tak pernah? Kalau tuan-tuan pernah, dia akan bawakan duit tu. Dia akan bawakan duit tu. Dia tunjuk. Okay, nak beli. Okay, nak beli. Berapa harga dia? Harga dia, kita tengok. Biasanya, dia macam ada psychological, macam sihir tu. Oh, betul. Duit, emas ni dia ada macam sihir. Tuan-tuan bila nampak dia orang bawa dinar, dia keluar ke atas meja dia, brrrr. Mas, kering. Bukan negeri Malaysia, kering emas. Mas. Oh, betul. Tuan-tuan nampak banyak kali tu, tuan-tuan. Banyak kali dah saya nampak. Masa saya berikan topik ini dekat TV 9 dulu, ada seorang penjual dinama, dia datang sekali. Dia datang tu dia bawa, letak sampai dia. Terus dengan qari yang baca Quran, dengan pendebit semua. Hebat ni. Berapa ni ada? Berapa ni? Wush. Semua jadi macam isteria sekejap. Kena pergi darul sifat untuk ni. Betul. Itu dah dia pengaruh mas tu. Dia punya kilauan. Kilauan dia. Macam orang perempuan pergi tengok poh kong lah. Oh sudah. Tak boleh. Kaki dia macam berat. Macam ada jin tengah pegang. Ada lagu tu lah. So, jadi kita nak sebut, bila dikeluarkan tu, semua orang kata, oh ni berapa, berapa ni sok, berapa, ni 99, ni 24 karat. Saya rasa senyap, saya terfikir, mana kau tahu tu 24 karat? Macam mana kita nak tahu tu betul-betul, dia punya percentage dia betul-betul 99? Tapi saya malah nak usahkan majlis orang lah, orang tengah seronok kan, saya biar tengok kan. Tapi macam mana saya nak tahu? Saya dah dijumpai oleh berapa ramai orang yang jual ni. Dan yang paling besar sekali ada satu company tu, dia datang jumpa. Masa tu saya advice, saya tengah tengok macam mana transaksi dia. Bila kita tanya macam mana nak semak ni betul tak betul, dia kata boleh pergi kat jalan Ipoh, entah mana-mana jalan dia sebut kan. Ada satu tempat yang ada mesin boleh check. Nak check satu keping tu kena bayar RM60. Kena bayar RM60 dapat sertifikat. Dia ada sistem macam mana masuk lah apa-apa, kena check, oh betul tulis. So siapa yang ada benda tu? Murah tak benda tu? Kenapa sikit sangat kedai? So kalau you nak tipu saya, anytime. Kalau ada orang yang bukan Islam, dia boleh buat. Dia buat 70% emas, 30% bukan. Ada kita sedar. Gram pun kita tak ada, maknanya dia bawa, dia nak jual. Ini timbang, tengok 4.25 gram. Tengok. Nampak kan? Dia tak bawa tuan-tuan. Dia tak bawa, dia buat dinar emas. Tapi orang dia bila tengok warna bikin kuning tu. Okey, berapa. Terus. Tak sangat banyak lah. Senang sangat kena tipu tuan-tuan. So kita tak ada medium untuk mengelakkan kita ditipu. Nanti kalau kita tergesa-gesa nak buat benda ni, tiba-tiba belum ada medium yang cukup, nyayong ya tuan-tuan. Memang sedap orang tipu itu. Macam saya cerita selalu lah, kopi Tongkat Ali kan. Dia kata kopi Tongkat Ali, tapi bila pasukan pengguna tak salah saya, dia buat research, ada satu jenis tu. Dia kata 1% je Tongkat Ali dia. Ya Allah. Patutlah minum buku-buku, tak buat kuat pun. Tak buat kuat pun, tak kuat lah. Tongkat Ali banyak lah. Rupanya 1% je, let you know. Ingatkan 20%, 80%, 1%. Bukan mudah, bukan susah nak jadikan dia warna kuning tu. Kan? Tak ada emas dengan 50%, 60% dia kuning lah. Macam suasa. Suasa tu emas lah tu. Emas campur dengan benda lain. Kawan lah dia warna emas. Kan? Dia lebihkan sikit warna dah emas. Habis itu. Kalau masuk pula yang penyangak-penyangak yang pandai bahan kimia ni, lagi senang. Habis besi semua. Saya pergi Jordan, dia punya shilling tu dinar Jordan. Tapi bukan emas. Tapi warna emas lah, biji coin. Tapi bukan emas. Tapi orang tak tahu, dia ingat emas. So macam mana? So ini bahaya tu. Masyarakat kita belum bersedia, belum ada yang sesuai. Sebab tu kalau tuan-tuan didatangi orang nak jual dinama, cuma test dia. Berikan bukti ni betul-betul campuran dia. Habis dia tuan-tuan. Bankrupt macam ni. Tak boleh jual. Dia akan kata, oh tu encik kena beli, tu tuan pergilah. Sedap kan? Tapi kalau pergi, tak, kau dah hilang lah. Saya dah tukar. Lepas tu RM60 pula satu dinar. Ya Allah. Kan? Ini problem. Ini benda reality. Khususnya di zaman kita yang banyak penipu. Zaman kita ni banyak orang tak amanah sangat. Banyak sangat. Walaupun ustaz, walaupun janggut hebat, walaupun serban hebat, walaupun serban kat dada ni, walaupun serban kat atas, walaupun serban kat sini, walaupun serban kat sini. Walaupun. Bukan saya nak terus siapa, maksud saya jugalah. Maknanya akan tercabar dengan benda ni. Sebab itulah Umar Al-Khattab pernah, gini mana ada sahabat-sahabat duk puji sahabat-sahabat lain hebat-hebat. Umar beri warning. Umar kata, hal safar sama'ah, kau pernah tak pergi musafir dengan dia? Nak pergi puji lebih-lebih sangat ni. Hal ta'amal ta'amah ubi dinar wa dirham, kau pernah tak bermuamalat dinar dengan dirham dengan dia? Kalau pernah, apa kita akan tahu? Kalau tuan-tuan nak tutup imam bagus tak bagus, tuan-tuan pernah buat muamalat dengan dia. Bayar tak terlambat ke tuan-tuan, beri hutang kat dia, dia susah nak bayar hutang. Kalau susah tu, tak boleh pakai. Okay. Saya pernah kenal tuan-tuan. Orang yang saya bagi pinjam duit ni, orang yang mengajar tentang fiqh muamalat. Oh dia macam riba ni, kita kena pinjam, kena bayar hutang ni. Itu satu hari dia susah. Dia pinjam Ustaz. Pinjam duit saya berapa? RM10,000 Ustaz. Oh, RM10,000. Saya RM7,000 boleh lah. Dia lama dah dulu. Dia pun bagi lah. Okay, bagi lah. Tolong RM7,000. Tak ada riba lah. Lepas tu, dia CEO tuan. CEO. Ah, tapi syarikat, syarikat taklah besar sangat. Tapi CEO lah. Sampai hari ni tak payah. Sampai hari ni tak payah. Ah, sampai hari ni dah, dia dah 7 tahun dah. Oh, lepas tu tak kontak ke semua ni? Tak kontak. Saya tak tahu lah senang. Ya? Kan? Tapi mengajar apa? Bukan Islam. Islam, riba, haram. Pinjaman kena, adik dia pulang. Cik, tak tiga. Dia tak pulang. Hatta anak tanahu bidinari wa dirham. Ah, tuan-tuan, ini hati, ini apa nama tu asal ini disebut oleh Ibnu Katsir ya. Habis. Kemudian yang ke-8, apa kelemahan dia? Iaitulah political will. Political will. Kalau tak ada political will tuan-tuan, tak ke mana tuan-tuan. Kita lobby lah tangga mana, tuan-tuan tak jadi menteri, tak jadi perdana menteri, tak pegang sebuah negara, tak ke mana. Kan? Ha, saya bukan isu politik, tapi ada orang yang penyokong-penyokong Dina ni, dia kata kami juga disokong oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya kata lah, tak ada tu bohong ya. Sebab apa bohong tu kan? Kalau dia nak buat, disokong dia sama, buat dah. Tapi hari ni dia dah berhenti, dia pun ingat duit kertas ni macam tisu tandas. Sure. Di sana bagi kat aku lah, duit kau sampai banyak, dia juta. Tak nak bagi kan? Ya. Lalu zaman dia tak buat, zaman sekarang boleh tak buat. Kan Datuk Sri Najib kan dia punya apa mentor, mentor pula, menti. Dia punya menti, ah buatlah. Tak buat juga. Oh, maknanya tak ada political will, cakap je. Political mileage saja, political will tak ada. So kalau betul-betul political will, kita boleh buat. Ya. Kalau tak boleh buat sepenuhnya, kita boleh buat sikit-sikit. Tapi tak ada. Maka political will penting. Tapi ingat political will bukan negara kita saja macam saya sebut tadi. Kalau negara kita ada political will, negara sebelah tak ada, habis ya. Itu dia tuan. Baik, jadi politik ni penting. Baik, kemudian keseluruhnya apa? Keseluruhnya producer goal ni bukan negara umat Islam. Bukan. Siapa producer goal? Producer goal yang terbesar namanya Saudi, South Africa. 11.8% daripada emas dalam dunia mereka keluarkan tiap tahun. Dia pun Islam tak? Campur-campur lah. Tapi majoriti Islam ke tak? Tak Islam. Yeah? Yang kedua, USA 10.4%. Huh? Mungkin ni statistik ni agak lama sikit, tapi sekarang mungkin naik lagi. Yeah? Yang ketiga, China. Islam ke? Eh? Bukan Islam ke? Ada Islam, tapi kebanyakan bukan Islam. 8.9%. Seterusnya, Russia 7.2%. Yang paling besar negara umat Islam, Indonesia 6.6%. So apa kesan dia? Kesan dia, kalau kita kata kita nak bawakan perbankan kewangan Islam kembali melalui sistem duit dinar, orang bukan Islam ni suka tak? Tak suka. Dia tak suka. Khususnya Amerika. Oi, mana dia suka? Sebab dia akan melibatkan masalah pada dia punya duit kertas dia. Maka ini akan dia kena buat something. Apa dia buat? Dia akan sekat emas. Dia akan pergi jumpa South Africa. Eh, kau jangan beri duit kat Malaysia. Dia nak buat dinar. Dia nak bawa Islam. Teroris. Habis kita. Depa pegang. Kita habis. So ini yang dia katakan. Maknanya depa boleh sedut. Depa boleh tahan. Depa boleh macam-macam. Sebab depa adalah pengeluar yang terbesar. Dan macam pernah berlaku zaman Nabi dulu. Allahu sallallahu Muhammad. Lupa nama seorang sahabat ni. Dia ni dulu kafir. Dia ni kafir. Tapi bila dia masuk Islam, dia ekstrim sikit. Dia jadi Islam sebab apa? Dia ni kena tangkap dengan Nabi, Nabi ikat dia dekat tiang masjid. Kemudian setiap hari dia tengok orang duk solat, duk macam mana berukhuwah. Ish, cantik Islam dia kata. Cantik tu. Lala masuk Islam. Bila masuk Islam ekstrim pula. Dia kata aku ni rupanya dia ni bukan orang calon orang ni. Ni pengeluar utama beras ke gandum gitu yang berikan gandum pada Mekah. Okey. Lepas masuk Islam dia kata aku hajar punya muka kafir ni semuanya dia kata. Kata aku dengan ni aku akan sekat, boikot. Ah, itu timbulnya isu boikot. Ah, itu asal-usul dia. So kita boikot, saya boikot, tak mau beri pada orang-orang kafir, bagi dia mati kekeringan, kelaparan. Betul-betul. Dia sekat semua. Dia tak keluar, tak sampai. Berapa tahun orang kafir sampai buat rayuan. Suat rayuan. Kepada Nabi. Wahai Muhammad, kalau betul engkau diutuskan sebagai rahmat kepada alam, kau kena tolong ni. Dia orang yang sekat bantuan ni. Kita tak boleh makan. Maka akhirnya Nabi hantar surat pada sahabat ni. Entah, saya lupa nama dia. Minta kepada dia untuk lepaskan Haji Islam. Sebab tu kita nak kata, boikot ada tempoh tu. Maknanya kita jangan terlampau over extreme. Boikot semua sampai kononnya tak melemahkan musuh. Tapi nampak macam mana keadaan ni. Nabi, walaupun musuh dah lemah, tapi Nabi tak nak paksa mereka terima Islam dengan sebab mereka lemah fizikal. Tapi maknanya lepaskan, bagi mereka makan balik. Itu producer punya kekuatan. Bagaimana kalau orang China tadi ni semua berkomplot al-kufru millatun wahidah, dengan kaedah kan, kekufuran ni satu agama dari dia. Kalau dia nak lawan Islam, dia boleh gawan sekaligus. Macam Kristian, Yahudi kan, dan televisyen dia, media-media dia bersatu untuk lawan Islam, untuk merosakkan Islam. Ada je ni Islamic terrorist. Tapi kalau ada teroris daripada kalangan Kristian, dia tak ada Kristian ni teroris, tak ada. Dia sebut teroris. Mereka dah bersatu untuk membuatkan image sebegitu. Itu sebab yang penting produksi. Baik, yang keseterusnya akan berlakunya debasement. Banyak pula kelemahan ni, apa hal ni? Debasement. Debasement ni apa? Bila emas tak cukup, ramai permintaan. Katalah bisnes makin banyak. Kan kita ni tengah banyak bisnes kan? Tak cukup emas dalam negara. Apa nak buat? Akan berlakulah macam berlaku di zaman Khilafah Uthmani. Iaitulah berlakunya kerajaan tak mana. Kerajaan tak mana dia buat apa? Dikurangkan nilai emas dalam duit. Daripada patutnya 99, 91 ke, jadi 80. Jadi orang pun dah makin habis. Nampak tak? Ini debasement. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Ada dua nilai sebenarnya. Orang kata, yang tak suju kata, emas ni ada dua nilai. Satu nilai emas tu mentah, satu lagi emas tu dah jadikan dinar. Faham tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan jumpa dengan penjual emas satu syarikat ni, dia kata dia jual emas dia lebih mahal 20% daripada emas orang lain. Sebab apa? Sebab cetakan dia, sebab security dia. Nampak? Emas tu pada 1 gram yang mungkin mentah, mungkin 120. Tapi dia jadikan dinar sebab kos-kos administrasi dan seumpamanya. Maka kedai ni boleh jual dengan harga 180, kedai ni boleh jual 150, kedai sana jual 165. Sudah. So, jadi kita kalau kabur, masa tu nak ambil ni? Yang ini yang luar ni, nak cari, payah. Jadi itu akan menjadikan mata wang kelam kabut. Adapun duit kertas, tak ada kelemahan tu. Duit kertas kita RM50 tuan-tuan, sama tak dengan RM50 dia? Tuan-tuan ambil mana? Dekat bank kan? Tuan-tuan ambil kat bank CIMB, sama tak nilai? Sama. Tak ada duit lagi, RM50 ni lebih sikit. Tak ada CIMB luar. Dia bank negara, lain. Ada tak? Ada. Dinar emas? Ada. Itu two-faced value. Susah. Sebab dia kos administrasi dia lain. Okay. Itu belum masuk lagi yang 24 karat dengan 22. Ada dua harga lagi. Saya bawa satu dinar nak beli. Ni dinar berapa karat? 24. Sudah. Mandi jap. Okay. Penat ngira kan? Dapat. Atau ada pula orang kedua. Ni saya nak beli. Berapa kah? Satu dinar kak. Tapi saya buat dinar 22 karat. Sudah. Nanti kejap. Kena bayar tambah sikit dengan dua-dua ham. Habis ni pula. Saya buat 19 karat je. Lain pula kah? Parah. Senang tak? Kalau tuan-tuan nak beli barang, buat bang. RM1. RM1 bagi. RM1. Sama. Rina, ni karat apa? Asyik tak karat je. Buat sebanding. Suruh lah. Nak kena tahu karat dia. Sebab setiap karat lain harga dia. Panggah tu tuan-tuan. Lambat lah. Maknanya kalau kita kat cashier, dekat Jesco, nak bayar. Lambat. Ini pakai duit kertas pun lambat. Pakai duit plastik lambat. Ni ke duit mah. Lagi lambat. Sampai ke belakang. Sampai keluar. Sebab apa? Saya bawa satu dinar, 22 karat. Sampai satu dinar lagi. 24. Satu lagi, 19. Lagu mana orang kira tuan-tuan? Panggah. So macam mana solution? Dia macam solution. Dia kalau ada yang penyokong tegar dinama, tolong beritahu saya. Saya pun kopi juga. Tuan-tuan eh? Iaitu dia. Okay, jadi habis kat situ. Sekarang dah habis itu kita nampak sekarang. Logik tak ada pro kontra. Logik eh? Dia jangan marah. Bila ada pro kontra, maknanya dua-dua perkara ijtihad. Tidak qat'i, tidak putus, tidak qat'i. Maknanya kalau tak buat dia dah haram. Tak ada. Sebab pro kontra ijtihadi. Ijtihadi. Kalau dia kata, tapi dina disebut dalam Quran tau. Ha? Biar ketahanan kan? Kalau dia cakap itu macam mana? Kan? Saya jawab ni pula. Bukan dina je disebut dalam Quran. Ya? Eh? Himar pun dalam Quran juga. Eh? Lafatul Hamir. Himar. Eh? Jangan kamu bawa kitab macam apa nama tu? Himar bawa kitab. Ha. Himar? Ada himar? Tempat rumah. Tak ada simpan? Oh, tak sunnah. Dah ada simar pun guna. Kuda ada dalam Quran. Eh? Apa lagi tuan-tuan? Ha. Arab ke tuan-tuan? Tapi tak nak cerita je. Okay. Kalau dia kata macam ni, dia jawab ni. Tapi sebenarnya ada himar. Tapi himar dalam Quran disebut dalam konotasi negatif. Dina bagus. Saya kata pula. Ada juga yang bagus. Contoh, kuda terlatih. Eh? Allah sebut dalam Quran apa? Zuina linnasi. Okay. Lagi satu ayat. Hebat kan ni? Wa'a'idu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah kamu mempersiapkan diri kamu dengan sedaya upaya, dengan kekuatan. Apa? Min wibatil khayl. Dengan ikatan tali-tali kuda. Ha, mulia tak kuda? Ada kuda ke rumah? Oh, tak ada kuda tak kuat. Tak ada kuda tak kuat. Tongkat Ali je tak jadi. Tak ada kuda tak kuat. So hari ni nak perang dengan Amerika kena ada kuda tak? Buat apa kuda? Kena tembak mati terus. Yeah. So kita nak ada apa? Kereta kebal. Jet pejuang. Ini hadis, ini ayat muamalat. Boleh tak? So memang ada sebut dalam Quran tentang dinar. Tapi dinar itu merujuk kepada mata wang yang diguna pada zaman itu. Macam ayat Allah suruh bawa kekuatan. Iaitu daripada ikatan tali-tali kuda yang terlatih. Sebab itu adalah senjata yang excellent di zaman itu. Maka mengikut tafsir para ulama tafsir waqi'i, mereka kata bila kuda terlatih, zaman sekarang adalah senjata yang paling canggih. Kalau gitu, tak ada kuda masuk perang, tak ada kuda. Yang penjual dinamah ni kena jangan naik kereta, naik kuda. Kuda terlatih. Sebab kuda dia dah sebut dalam Quran. Kamu bawa kereta bro, kuda lah. Agak ada sana. Ha. Ha, ini maksudnya. Udkhulu fi silmi kaffah. Kamu nak pakai dinamah. Masuklah Islam seluruhnya. Kuda. Ini Nabi faham tu kan? Ha, bukan nak gaduh ni. Nak beritahu ni. Supaya kita tak deleted kepahaman kita. Okey. So jadi memang. Contohnya macam tadi dia sebut kan. Umar Al-Khattab kata. Pernah tak kamu berurusan dia dengan dinar dan dirham? Apa erti dalam hadis? Ada ulama sebut. Kata-kata sahabat ni. Hadis eh. Apa dia punya inti dia? Inti dia nak tengok trustworthiness. Kebolehpercayaan. Habis sekarang ni bila tak ada dinar dan mas, dinar mas dengan dirham perak, boleh tak kita pakai nasihat Umar ni lagi? Tak boleh lah. Maknanya kita kena musafir. Musafir boleh pakai. Berurusan dengan dinar mas, dengan dirham perak, tak ada. Tak boleh pakai. Eh dah. Maknanya apa saja yang melibatkan dunia duit. Duit kertas ke? Properti ke, jual beli barang ke, semua itu sebenarnya termasuk. Cuma dinar dan dirham adalah paling top of the list. Yang bawah-bawah tu masuk sekaligus. Ha, jadi ini nak kena faham hadis muamalat. Ini dah hadis muamalat kata kalau pemimpin buat apa saja kita tunduk, patuh, patuh, tak boleh buat apa-apa, patuh. Eh, sampai ada yang pegang literal tuan-tuan, dok kata kalau kerajaan membunuh isteri dan anak-anak, saya tidak akan bawa ke mahkamah. Saya akan serah pada Allah. Punya patuh punya. Pada literal hadis. Ini. Minta maaf tuan-tuan. Ini. Tak tepat. Saya tak kata sabar lah. Eh, saya kata tak tepat tuan-tuan. Tak tepat. Ya. Kalau begitulah. Kemudian dia kata. Tapi dia sokong pula ada satu parti. Ha. Ulama yang cakap pula. Dia sokong pula satu parti. Ha. Padahal sokong parti pun tak boleh juga. Sebab Nabi kata. Inna la nuwalli ahadan inna la nuwalli hadzal amr ahadan sa'alahu aw harasa alayh. kami takkan berikan, Nabi kata, jawatan kepada orang yang minta dan nak jadi pemimpin. So, jadi pilihan raya tak boleh, tak boleh tangkang ke mana. Kalau kita pegang literal hadis, tak boleh pangkah ke siapa. Tak boleh sokong mana-mana pun. Kena uzlah. Tak betul. Ini pegang literal yang tak tepat. Ha? Ha, begitu. Baik, jadi habis kat situ. Maknanya dinar disebutkan di dalam Al-Quran. Betul. Ya, tetapi kuda terlatih pun disebut. Ini bermakna kita kena pegang tafsir wakil. So, jadi bukan semestinya kita kena dinar emas. Tapi apa-apa saja yang duit yang diterima pakai, inilah juga yang dipegang oleh fatwa Imam Malik bin Anas yang telah pun kita sebut di sini dulu awal-awal. Iaitulah Imam Malik kata, lau ajazu. Lau ajazu. Contoh satu lagi sebelum-sebelum. Adalah hadis Nabi pun banyak dinar disebut. Memang betul. Tapi daripada banyak-banyak yang sebut pasal dinar, ada juga Nabi sebut, ta'is abdi dinari wa abdi dirham. Celakalah hamba-hamba kepada dinar dan dirham. Maka hadis ni kata, celakalah orang yang gilakan dinar dan dirham. Tapi orang yang gilakan duit kertas, tak celakalah. Tak celakalah jadinya kan? Ini dinar dan dirham. Ini salahnya tuan-tuan, pegang literal hadis. Hadis ni sebut sebab inilah dia harta yang orang suka dulu. Tapi sekarang kita nak duit kertas. Kalau kita jadi hamba duit kertas pun celaka juga. Nampak? Tuan-tuan. Ini hadis riwayat Bukhari. Baik, habis kat situ kita nak pergi. Imam Malik beri fatwa, lawalau annan nasa ajazu bainahum aljulud hatta takuna laha sikatun wa ain lakaritu an tuba'u bizahabi wal fiddah. Nazratan. Itulah kalaulah manusia ambil kulit jadi mata wang, maka aku akan mengharamkan, tidak membenarkan orang jual beli pakai kulit ni dengan tangguh, sebab dia boleh jadi riba. Nampak tak? So, jadi Imam Malik punya fatwa pun sebenarnya menyebutkan dalam kitab ni, sebutan itu disebutlah kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra, jilid yang kelima, muka surat yang ketiga, cetakan tak sebut lah. Jadi dia okay. Ini dia kita nak sebut kefahaman dia. Jadi kesimpulan kita yang pada tuan, dinar emas kita sokong, tapi kita faham practicality ada boleh membawa mudarat. Selagi mana mudarat-mudarat itu belum dirawati, kita tak boleh nak sanakan, sebab nanti bawa mudarat lagi besar. Okey. Yang kedua, kita nak beritahu dia perkara ijtihad. Kalau pakai duit kertas pun tidak automatically jadi haram. Okey. Yang ketiga, apa yang disebut oleh Allah dan Quran dan hadis dan Nabi tidak specifically menyebut kelebihan dan kewajipan untuk menggunakan dinar emas dan dirham perak. Sebab kuda terlatih pun Allah puji juga sebagai tanda kekuatan. Tapi sekarang ni mungkin itu bukan lagi tanda kekuatan. But ini isu muamalah. Yang keempat, kalau kita nak sokong, kita kena faham sistem Islam yang canggih macam dinar emas ni, dia mestilah terbina di atas kefahaman ilmu yang bagus di kalangan rakyat. Kalau tak bagus, dinar pun tak mampu hilangkan riba. Sebab itulah zaman Nabi beritahu banyak riba berlaku walaupun mereka bermuamalah dengan dinar. Sebab apa? Sebab knowledge tak cukup. Maka bila knowledge tak cukup, berlaku juga riba. Maka nak perbankan keuangan Islam yang tepat, kita kena knowledge dulu tuan-tuan. Maka knowledge ni nak dapat macam mana? Macam mana nak trigger, nak renjat orang supaya dapatkan knowledge ni? Susah tak? Susah tuan-tuan. Kalau kita buat talk pasal Islam, pasal keluarga, pasal cinta, ramai orang suka. Tapi kalau pasal kewangan tuan-tuan, susah juga orang nak datang. Susah. Tapi ikutlah macam mana cara kita terang kan. Tapi biasanya susah orang nak datang. Alright? Jadi kalau susah orang nak datang tuan-tuan, macam mana kita nak elakkan diri daripada riba kalau orang tak cukup knowledge walaupun mereka pegang pada tangan mereka duit kertas, duit dinar. Ya? Maka oleh kerana tu kita kena berikan beberapa jalan untuk renjat orang punya minat. Macam mana cara dia? Yang pertama, kita war-warkan tentang kepentingan dinar. Dengan keadaan itu, orang akan mula nak belajar. Dinar ni apa benda? Apa kelebihan dia? Tapi malangnya biasanya orang yang belajar ni, dia tak belajar dia. Dia belajar kelebihan dan kehebatan dan nilai dia yang stabil, dia tak belajar macam mana betul-betul nak memberikan transaksi menggunakan dinar itu tidak riba. Maka dia tak cukup. Kemudian yang keseterusnya, ada juga orang nak renjatkan minat orang untuk belajar tentang muamalat Islam, halal haram dia, dengan cara perbankan dan kewangan Islam. menggunakan sistem yang ada hari ini, menggunakan financial intermediation namanya, iaitulah orang tengah yang ambil duit orang lebih, dia bagi pada orang yang minta. Maka sistem ini telah terbukti menyebabkan berlakunya fenomena orang minat nak belajar keuangan Islam, orang nak belajar fiqh muamalat, orang nak belajar usul fiqh. Sungguh tuan-tuan, adakah kita yakin kalau kita promote dinar emas yang ada ramai orang-orang putih, siapa-siapa ni nak belajar pasal apa itu fiqh muamalat, apa itu usul fiqh, apa? Bukan kita nak tidak, tapi maknanya kita kena sedar ini dua-dua jalan yang telah digunapakai oleh para ulama yang ramai. Maka ketika itu tak boleh, maknanya pihak yang jual dinar emas nak kutuk orang yang pembangkit Islam. Ini semuanya ekstremis tentu kalau buat macam itu. Sebab kita tak boleh nafikan sumbangan perbankan Islam dan kewangan Islam hari ini, walaupun tidak perfect. Biasa tuan-tuan, dalam perjalanan memang tidak perfect. Kita orang Islam pun kita tak perfect, ada dosa lagi tuan-tuan. Maka dalam proses dia nak perfect tu, ya, memang ada banyak kesalahan. Tapi jangan sebab satu kesalahan kita bantai dia habis. Ya. Dan kemudian, bila dia naik, dia naik tu, maka orang-orang putih, orang bukan Islam pun nampak, oh, hebat juga nampak Islam ni. Dia pun nampak. Mana ramailah, saya pergi UK dulu tuan-tuan, ramailah CEO, pekerja-pekerja di bank-bank Islam di kawasan Europe ni, orang bukan Islam. Tapi mereka belajar Islam dengan patuh, puluh. Kau dengar syariah sekolah bercakap, telang matanya, tak tidur. Tak macam orang kita, tidur. Dia pun tak tidur. Nak belajar sungguh. Walaupun susah nak sebut perkataan Arab tu, dia pun cuba juga nak sebut. Macam ada seorang profesor dekat Durham University. Dia tak boleh sebut mudharabah, susah sebut dia mubababah. Tak kira tuan-tuan, tapi dia nak belajar, dia nak sebut. Okey? So jadi ini kelebihan. Ya, dan malah Vatican City pun ada pernah sebut, ada dalam surat khabar, mereka mungkin mencadangkan supaya bila berlaku krisis ni, supaya mereka kita melihat macam mana perbankan Islam boleh tak membantu sesuatu yang very different sampai boleh tak bagi berlaku perkara seumpama ini. Ya. Jadi tuan-tuan, ini adalah fenomena dia, kita nak bawa renjasan dia. Dan bila berlaku itu, orang mula belajar. Universiti mula tawarkan perbankan Islam dan kewangan Islam. Dulu ada. Universiti mula tawarkan fiqh muamalat. Kalau dulu kita orang belajar fiqh muamalat ni memang madah tidur. Sebab apa? Subjek tidur. Sebab memang tak realiti, tak realistik. Belajar macam belajar sejarah. Tapi sekarang belajar semua orang kata, ini ilmu ni komersial ni. Walaupun apa pun niat dia lah. Walaupun tak ikhlas, tapi dia nak belajar. Ikhlas ni, susah. Ini boleh buat duit ni, ilmu ni. Tak kira lah boleh buat duit, tak buat duit. Tapi nak kisah, orang mula nak belajar. Masih kan banyak universiti dah mula ada hari ni. Malah universiti Birmingham pun dah ada. Universiti Bangor dekat Wales pun dah ada subjek ni. Durham University dekat London, 2-3 universiti. Tak tahu kan? Kalau di Damas saja agaknya mereka ada tak? Ini perlu dia tuan. Sebab bila berdua-dua kumpulan ni bekerjasama, yang buat bagi Islam tak condemn dina, yang dina tak condemn bagi Islam, dia akan naik sekaligus tuan, dia akan bercantum satu kali. Itu yang kita nak. Itulah manhaj wasati yang kita bawa. Itu yang kita nak perkenalkan dalam convention Fiqh Ummah 2012 yang kita bawa nanti 18 ke 19 Februari di PWTC, di Dewan Merdeka, tempat perhimpunan Agung UMNO. Tentu tu tuan-tuan nak rasa duduk dalam tu, datanglah segera tuan-tuan. Tapi limited space tuan-tuan, limited 3,000 orang je, lambat habis. Kita akan bentangkan mana manhaj wasati kita nak ajar. Tuan-tuan rasa ada tak manhaj kalau begini yang kita nak ajar? Ada tuan-tuan rasa ofensif dengan semua pihak? Pada ofensif. Ya. Mana baik satu orang yang mengajak satu sistem yang mengajak pada konden moleh. Kata-kata saya penyokong dinar tegak. Maka Islam ni tipu, haram, legal lipat kali. Tentu rasa special. Ada setengah orang ni suka juga lah. Ya. Tapi tak sepatutnya kita rasa kita juga. Ya. Jadi saya pun tak nak boleh. Dia orang ni dah lah apa ni. Kita nak dua-dua. Dia cara dia, cara dia. Dua-dua naik santun ke atas. Itu kan lebih harmoni. Betul? Ya? Jadi saya rasa sekadar itulah saja tuan-tuan. Cuma mari saya pada malam ni. Selamat ni. Christmas Eve ni. Betul? Sebelum besok cuti, saya tak ambil masa sikit lah. Jadi, wallahualam. Bolehlah satu dua soalan. Kena ada soalan. Kau tak ada soalan. Kita tak ada soalan. Kalau tak ada, terima kasih kepada semua. Wallahu a'lam. Yang baik datang kepada Allah SWT. Maha terlemah, terkelemah dan kesesbih. Aku lukar ya, dan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.